Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ahyar TV yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama saya Muhammad Solihan, kameramen Fatul Huda berserta kru Ahyar TV yang saat ini berada di Islamic Book Fair Senayan, Jakarta Convention Center untuk melaporkan secara langsung kemeriahan hari terakhir dalam pelaksanaan Islamic Book Fair 2018 ini. Ya, tanpa antusias, pengunjung masih sangat banyak mengunjungi stand yang tersedia di Islamic Book Fair kali ini. Islamic Book Fair adalah event tahunan yang diselenggarakan setiap tahun sekali. Pameran buku ini adalah pameran buku terbesar di Asia Tenggara, dimulai sejak tahun 2012 sampai saat ini. Di tahun lalu, stand yang terdaftar di Islamic Book Fair 2017 adalah 184 stand buku dan 48 stand non-buku. Jadi total stand adalah 232 stand untuk tahun 2017. Dan untuk tahun ini, kira-kira berapa jumlah stand dan jumlah pengunjung yang hadir di gelaran Islamic Book Fair pada tahun ini? Sudah ada bersama saya Ketua Panitia Islamic Book Fair 2018, Bapak Anies Baswedan. Ya. Ya, Pak. Ya, selamat sore, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Boleh, Pak, dikenalkan kepada pemirsa Ahyar TV nama dan tugas Bapak di Islamic Book Fair 2018 kali ini. Ya, nama saya M. Anies Baswedan. Saya di Islamic Book Fair 2018 ini sebagai ketua panitia. Saya bertugas bertanggung jawab tentang koordinasi dengan para bidang-bidang yang menyelenggarakan acara ini. Baik, Pak. Untuk di Islamic Book Fair kali ini, bisa diinformasikan kepada pemirsa Ahyar TV berapa jumlah stand dan penerbit yang mengikuti pagelaran event buku terbesar di Asia Tenggara ini, Pak? Ya, jadi Islamic Book Fair yang ke-18 berlangsung dari tanggal 18 sampai 22. Dari hari Rabu sampai hari Ahad ini hari terakhir, jumlah pesertanya untuk penerbit ada 151 penerbit. Dari 151 penerbit menempati 164 stand, dan yang non-penerbit 74 stand, ada 6 stand dari instansi pemerintah dan 28 stand dari media partner. Dari jumlah 151 penerbit, itu mereka membawa 53.000 judul buku dengan jumlah eksemplarnya 15 juta eksemplar. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, sungguh sangat meriah, Pak, ya. Begitu banyak penerbit-penerbit yang ikut serta dalam memeriahkan Islamic Book Fair tahun ini. Dan untuk judulnya sendiri nih, Pak, tema yang dibawakan untuk Islamic Book Fair tahun ini, bisa dijabarkan kepada kami, Pak, temanya serta apa yang ingin diangkat gitu, maksudnya dari tema tersebut gitu. Menuju kejayaan Islam melalui literasi, itu temanya. Jadi begini, bangsa besar adalah bangsa yang menguasai ilmu pengetahuan, bangsa besar adalah bangsa yang punya tingkat baca yang tinggi. Melalui Islamic Book Fair, kami ingin mengajak masyarakat, umat khususnya, untuk lebih mencintai buku, meningkatkan minat baca buku. Itu kira-kira begitu. Masya Allah. Dan tamu-tamu yang hadir, maksudnya pengisi acara di panggung utama di pagelaran Islamic Book Fair kali ini juga adalah ustadz-ustadz yang sudah sangat familiar pada kami, seperti Ustadz Abu Soma dan ustadz-ustadz lainnya, Ustadz Adi Hidayat juga ada gitu, Pak. Berarti panitianya benar-benar Masya Allah memanfaatkan momen-momen kebangkitan Islam kali ini, Pak. Bisa diberikan tanggapannya. Ya, ini pertolongan Allah ya. Ini pertolongan Allah. Panitia ya bekerja ya, biasa-biasa aja. Artinya alhamdulillah Ustadz Adi ada waktu, Ustadz Somad ada waktu, ada juga Ustadz Bahtiar Nasir ada waktu. Beliau-beliau dengan senang hati mengisi acara di sini. Jadi saya mengatakan ini pertolongan Allah. Ya, Pak, Dan untuk pertanyaan terakhir nih Pak, Islamic Book Fair tahun ini dan Islamic ini maksud saya Islamic Book Fair ini adalah event tahunan gitu kan. Tahun depan apakah ada bocoran buat kita nih untuk diselenggarakan di sini atau di tempat lain gitu? Insya Allah tetap akan kami selenggarakan. Mudah-mudahan semuanya bisa kami persiapkan lebih baik. Insya Allah tempatnya tetap di sini. Insya Allah. Baik, untuk pesan dan kesannya Pak untuk Islamic Book Fair tahun ini dan apa perbedaan dengan Islamic Town Book Fair yang sebelum-sebelumnya gitu? Banyak ya Mas ya. Jadi sekarang ini misalnya selama ini musola itu menjadi tantangan yang harus diatasi. Alhamdulillah pihak JCC memberikan tempat yang begitu luas kepada panitia sehingga meskipun masih juga belum menampung, tapi alhamdulillah dengan fasilitas yang ada bisa memberikan keluasan pada para pengunjung untuk melaksanakan ibadah. Itu salah satu kelebihan. Kemudian ini pameran unik ya, jadi ini pameran buku, tapi sebenarnya ini juga siar ya, dakwah. Jadi ada pamerannya, ada bedah bukunya, ada tabligh akbar, ada tausiah, jadi semuanya ada gitu ya. Jadi itu juga sebuah keunikan ya. Biasanya pameran ya pameran, pameran bedah buku ini sekarang lebih luas lagi dari itu. Alhamdulillah pengunjung yang datang banyak, jadi kami merasa puas, senang gitu kan. Ya mudah-mudahan tahun depan juga pengunjung tidak bosan ya, tetap datang meskipun di arena ini masih banyak kekurangan kami, tapi mudah-mudahan tetap bersemangat datang. Dan yang lebih penting lagi, mari kita tingkatkan minat baca kita, hasrat membaca kita pada buku-buku yang insya Allah buku-buku berkualitas gitu ya. Baik Pak, terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Terima kasih, sukses selalu untuk Bapak Anies Baswedan ya dan semua tim ya. Terima kasih banyak ya. Ya pemirsa Ahyar TV yang dirahmati Allah, begitulah tadi wawancara saya bersama Bapak Muhammad Anies Baswedan selaku ketua panitia pelaksana. Dan untuk mengetahui kemeriahan juga yang terjadi di Islamic Book Fair ini, bersama kami sudah ada peserta dari Islamic Book Fair ini, pengunjung yang memadati di sini bisa kita wawancarai langsung. Bapak Dimas ya. Selamat sore Bapak Ibu para pengunjung Islamic Book Fair 2018. Sore ini di luar schedule ya. Wawancara lagi. Nanti enggak bilang tadi ya. Enggak bilang masuk. Kalau ya nih, ya nunggu ini dulu. Kemudian banyak sebagai lembaga pemerintahan non-struktural yang juga berfokus dalam pengembangan pastinya memiliki peran yang penting dalam pengembangan pendidikan di Indonesia. Satu, program pendidikan yang dari Basnas, program pendidikan yang dari Basnas, BAPIKUA Basnas, dan sebagainya. Nah, sore hari ini telah hadir bersama semuanya para pembicara. Dan kita ngobrol-ngobrol aja tentang apa gini doang ya kapan sekarang sebenarnya sudah ada Pak keluarganya biar sekalian masuk. Oh, ya udah buat sama Pak Anies. Mainin aja ini. Jalan. Ikut gak ada? tutup yang ini. Mainin ini muter dulu. Muter ya? Ya. Apa kira-kira program-program yang dimiliki oleh Basnas dalam prospek? Di sini nih ada nih, ini tulisan nih. Buat sini. Tahun 500 miliar on atau 20% dari total alokasi penyaluran zakat secara umum. Ya, pemirsa Ahyar TV ya, dimanapun Anda berada, bersama kami juga sudah ada pengunjung yang ingin berbagi mengenai kemeriahan di Islamic Book Fair 2018 kali ini. Bersama saya sudah ada Mas Dimas. Mas Dimas ya. Assalamualaikum Mas Dimas. Ya, apa kabar? Kalau boleh tahu dari mana dan sudah dari berapa lama nih di sini? Saya dari Bogor, Gunung Sindir. Kesini itu berangkat dari rumah jam 1:30 sampai sini 3:45. Insyaallah. Dari Bogor, jadi ada jamaah yang sengaja datang ke sini untuk mencari buku atau mencari yang diinginkan di Islamic Book Fair kali ini dari Bogor. Mas Dimas, untuk penyelenggaraan Islamic Book Fair ini, menurut Mas Dimas, apakah sudah terbilang sukses atau masih ada kekurangan-kekurangan? Karena ini merupakan hari terakhir di pegelaran Islamic Book Fair kali ini. Menurut saya ini pegelaran Islamic Book Fair ini sangat baik, apalagi minat teman-teman kaum muslimin tuh mulai pada banyak yang mulai belajar agama dan sangat mendukung sekali, dan semoga kedepannya makin lama, tiap tahun diadain terus. Berarti harapan dari salah satu pengunjung di sini adalah ingin setiap tahunnya diadakan Islamic Book Fair ini, dan dalam pelaksanaannya sudah terbilang baik dari segi tempat dan dari segi pelayanan. Bagaimana dengan tempat ibadah atau musala yang disediakan oleh panitia ini, Pak? Kalau jujur sih ya, kalau boleh jujur, musolanya sih sudah bagus. Cuma untuk akses wudunya itu agak sulit ya, karena pertama sedikit, jadi antrinya harus banyak. Yang kedua, jarak wudunya juga cukup agak jauh gitu. Berarti Bapak wudu di belakang sana atau di saya yang di dalam kamar mandinya gitu. Karena yang di bawah tuh udah penuh banget gitu. Jadi untuk sekedar diinformasikan bahwa musola yang disediakan oleh panitia Islamic Book Fair kali ini adalah musola terbesar dalam gelaran Islamic Book Fair yang telah dilaksanakan. Tapi dari musola ini ada sedikit ini ya, dari tempat wudunya itu cukup jauh memang aksesnya ya, karena menyesuaikan dengan pembuangan air yang disediakan oleh panitia gitu. Dan juga memang dari antusias ya, karena antusias dari jamaah itu banyak, sehingga wudu itu perlu mengantri gitu. Dan dengan siapa boleh tahu kalau datang di sini, Mas? Dengan istri. Ya, buku apa nih yang sudah didapatkan nih? Alhamdulillah buku yang paket yang Muslim Zaman Now, Pengantin As-Sunnah Al-Majmu dan bonusnya At-Taisir. Berarti apakah memang khusus untuk mencari buku itu ke sini atau buku yang lain? Khusus. Khusus ya. Masyaallah. Mas Dimas ini termasuk dari pencari buah karya Ustaz Adi Hidayat. Dia sudah mendapatkan buku dengan satu paket 135.000, sudah mendapatkan buku Muslim Zaman Now, Pengantin Sunnah, serta Al-Majmu' Bekal Nabi dalam Menuntut Ilmu, seperti itu. Baik, terakhir Mas Dimas, untuk pesan dan kesannya nih. Pesannya semoga teman-teman yang bergelut sebagai panitia Ahyar TV tetap semangat untuk melaksanakan kegiatan seperti ini, karena minat teman-teman untuk belajar agama tuh sangat besar. Kadang tuh contohnya kayak bukunya habis, itu kan berarti kan minatnya kan sangat banyak ya. Dan semoga kesannya itu sangat terkesan sekali ya, karena ini tuh kayak momennya, saatnya umat Islam tuh untuk bangkit. Dan semoga nggak ada lagi perpecahan belah di antara kita gitu. Masya Allah, terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan. Sukses selalu buat Mas Dimas. Ya, terima kasih. Ya, pemirsa Ahyar TV dimanapun Anda berada, insya Allah pegelaran Islamic Book Fair kali ini akan berlangsung sampai pukul 22 malam nanti gitu. Dan perlu kita sampaikan bahwa sampai sore nanti jamaah yang atau pengunjung yang mendatangi stand-stand untuk mencari apa yang mereka cari itu sungguh sangat masih banyak, bisa dilihat dari kamera, bisa dilihat dari stand-stand masih sangat padat walaupun di luar kondisi sedang hujan yang sangat lebat gitu. Dan bisa dilihat di belakang kami ada stand Kids Zone Family yang merupakan perbedaan antara Islamic yang sebelumnya dengan Islamic kali ini. Di Family Kids Zone ini, panitia menyediakan banyak wahana untuk para keluarga yang telah membawa keluarganya untuk bisa bermain di sini, seperti panahan dan robotik, melukis kaos, lampion, kapla, mandi bola, dan bermain pasir. Dan untuk yang merasakan badannya kurang enak, juga ada refleksi juga di sini. Acara di panggung Kids Zone ini adalah gratis, bisa dinikmati oleh semua pengunjung yang ada di sini. Dan bisa kita lihat dari suasana yang ada di Kids Zone ini sungguh sangat menyenangkan bagi para orang tua yang mengajak keluarganya. Ya, demikian laporan kami dari Jakarta Convention Center Senayan. Dan insya Allah nanti pada maghrib kita akan juga melaporkan langsung dari stand Quantum Ahyar bagaimana antusias para jamaah di hari terakhir ini untuk mendapatkan karya Ustaz Adi Hidayat melalui tiga buku yang satu paket yaitu 135.000 mendapatkan tiga buku Muslim Zaman Now, Pengantin Sunnah, dan Al-Majmu' Bekal Nabi dalam Menuntut Ilmu. Saya Muhammad Solihan, kameramen Fatul Huda, berserta kru Ahyar TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.